Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Alhamdulillahilladzi la yukhibu rajiyahu wa la yaruddu da'iyah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya Muhammad ibn Abdullah إمام المتقين سيد المرسلين نبي الله وحبيب الله محمد الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين وأتباع التابعين ومن تبعهم وسلك سبيلهم واقتفى أثرهم وسار على دربهم إلى يوم الدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده أما بعد sahabat muslim dan muslimah sekalian kaum muslimin dan muslimat hadirin dan hadirat yang mudah-mudahan senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala rahimanillah wa iyyakum ajmain. Pada pagi menjelang siang hari ini kita insya Allah akan melanjutkan membahas kitab Raf'ul Malam 'anil A'immatil A'lam. Kita masih membahas tentang pengembangan dari tiga alasan kenapa sebagian ulama terkadang seolah-olah ya tidak mengamalkan konsekuensi dari satu dalil. Baik itu hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini yang terutama sekali maupun firman-firman Allah di dalam Al-Qur'an. Seolah-olah mereka tidak mengamalkan konsekuensinya. Sudah disebutkan berkali-kali tentang tiga alasan mereka dan kemudian alasan-alasan tersebut dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam kitab beliau ini secara panjang lebar bahwa para ulama selalu memiliki alasan ketika tidak mengamalkan satu dalil dengan berbagai macam latar belakang yang telah disebutkan. Mulai dari mereka tidak meyakini kesahihan dalil tersebut. Ya, mulai dari mereka memang betul-betul tidak pernah mendengar hadis tersebut. Mulai daripada mereka tidak meyakini indikasi daripada dalil tersebut bahwa maknanya memang sedemikian rupa atau adanya hal-hal yang bermuatan syubhat ya ketidakjelasan ya syubhat ini dengan makna positif ya ketidakjelasan makna daripada hadis tersebut menurut ulama tersebut mungkin karena mengandung kata-kata yang asing mungkin karena tidak sama dengan bahasa Arab yang digunakan oleh ulama tersebut pada masa itu dan karena alasan-alasan yang lain. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan menjelaskan latar belakang yang ke-8. Sekali lagi semua yang disebutkan tersebut adalah merupakan bagian daripada ihtimalat, kemungkinan-kemungkinan yang disebut dengan al-ihtimalat al-fiqhiyah, kemungkinan-kemungkinan terjadinya pola pikir secara fiqih, ya ketetapan al-istimbatat, kesempatan al-istimbatat, kesimpulan-kesimpulan ilmiah ya yang diambil oleh para ulama secara fiqih ketika mereka seolah-olah berhadapan dengan dalil-dalil yang ada dan kemudian mereka seperti tidak menggunakan dalil-dalil tersebut. Tentunya mereka memiliki berbagai alasan. Ya, tentunya mereka memiliki dalil-dalil lain, alasan-alasan lain selain daripada dalil-dalil yang kita ketahui tersebut. Yang ke-8. I'tiqaduhu anna tilka ad-dilalah qad aradaha. Ini sebagian sudah kita baca, tapi kita baca lagi dari awal. Keyakinan seorang ulama, ya, kadang-kadang ada keyakinan di antara ulama anna tilka dilalah. Indikasi yang ada dalam sebuah dalil misalnya. Ya, contohnya dalil itu indikasinya mengharamkan sesuatu. Atau kebalikannya, ya, menjelaskan ketidakharaman sesuatu. Itu indikasi dalil tersebut. Kadang-kadang ada keyakinan anna tilka dilalah qad 'aradaha. Indikasi tersebut mungkin menurut ulama tadi diyakini itu terbantahkan oleh madalla ala annaha laysat muradah. Terbantahkan oleh dalil-dalil lain, terbantahkan oleh kesimpulan-kesimpulan hukum berdasarkan dalil-dalil lain bahwa maksud dari hadis tersebut bukan itu. maksudnya bukanlah pengharaman, ya. Maksudnya misalnya bukanlah melarang sesuatu. Contoh misalnya, ya, secara sederhana saja, hadis-hadis yang menjelaskan tentang buang air kecil dalam keadaan berdiri atau minum dalam keadaan berdiri. Sebagian di antara ulama bahkan adillatuhum mutawaffirah, dalil-dalil mereka bahkan sangat luas dan sangat banyak sekali penjabarannya. Di antaranya beberapa riwayat dari asar dari para sahabat, di antaranya dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala an, ya. Hadis-hadis yang ada bahkan dalam Bukhari dan Muslim menegaskan tentang nahan Nabi, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang anishurbi qa'iman, minum sambil berdiri. Faqila wal aklu, bagaimana dengan makan? Qala asyad, ya, itu lebih diharamkan lagi. Bagaimana dengan makan? Makan itu lebih diharamkan lagi. Hadis ini dengan banyak hadis yang lain, ya, itu menunjukkan bahwa ada larangan dari Nabi. Secara indikatif maknanya itu haram gitu. Minum dalam keadaan berdiri itu haram hukumnya. Tetapi sebagian ulama ada yang memandang bahwa ada indikasi-indikasi yang menunjukkan bahwa itu tidak diharamkan gitu loh. Larangan itu bukanlah larangan pengharaman, minimal ya, menurunkan derajatnya menjadi makruh itu minimal menurut mereka. Bahkan sebagian di antara mereka mengatakan tidak, ya, itu tidak dilarang sama sekali. Kecuali karena adanya sesuatu yang membahayakan diri kita. Kenapa? Adanya indikasi bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah minum dari tempat-tempat minum yang bergantung, ya. Jadi ada tempat-tempat minum yang bergantung yang kemudian beliau tidak mengambil wadah, ya, untuk menampung air tersebut, tapi langsung meminumnya dari tempat tersebut. Sebagian ulama menganggap ini sebagai kondisi darurat, ya. Tapi sebagian ulama mengatakan ini justru menunjukkan Nabi minum dalam kondisi berdiri gitu. Ali bin Abi Thalib ketika ditegur atau dijelaskan kepadanya, disampaikan kepadanya hadis ini, beliau langsung mengambil air, fasyariba qa'iman, langsung beliau minum sambil berdiri untuk menunjukkan bahwa itu tidak dilarang. Nah, ini contoh. Jadi ada ulama yang menolak indikasi satu dalil karena dia berkeyakinan ada dalil-dalil lain atau indikasi-indikasi yang berdasarkan dalil-dalil lain yang bertolak belakang dengan itu, yang menunjukkan bahwa larangan itu bukanlah pengharaman. Mislu mu'aradatul la'ami bil khas. Contohnya, ya, indikasi dalil yang umum yang kemudian ditolak karena adanya kekhususan, ya, karena adanya kekhususan. Seperti beberapa hukum misalnya yang khusus bagi Nabi, ada yang tidak wajib bagi umatnya, wajib bagi Nabi, ya, ada yang tidak dilarang bagi umatnya tapi dilarang bagi Nabi, ya. Memakan harta sedekah itu haram bagi Nabi dan keluarganya. Jadi beliau pernah mendapatkan kurma di tengah jalan. Laula anni akhafu an takuna minas sadaqah laakaltuha. Kalau aku tidak khawatir ini termasuk harta sedekah, ini sudah aku makan. Nah, jadi dari sini para ulama menjelaskan bahwa, ya, bahwasanya makanan yang kita dapatkan di jalan gitu lah, makanan yang kita dapatkan di jalan, apalagi yang dikhawatirkan akan rusak dalam waktu tertentu, kita dapatkan di jalan itu halal untuk dimakan. Ya, di jalanan kita dapat makanan, kita halal untuk kita makan. Dengan catatan itu makanan yang siap saji, yang kalau dibiarkan akan rusak, ya. Bukan makanan misalnya makanan-makanan kalengan yang ada dalam dus-dus tertinggal di tengah jalan, itu lain, beda, ya. Tapi kalau makanan itu tertinggal begitu dalam bungkusan dikhawatirkan akan rusak, boleh dimakan. Tapi kalau seandainya nanti ada orang yang mengakuinya, ya, kita berkewajiban menggantinya atau meminta direlakan. Ya, meminta direlakan atau menggantinya. Nah, hadis ini menunjukkan itu. Tetapi di sisi yang lain, hadis ini menunjukkan bahwasanya Nabi dan keluarganya tidak boleh makan sedekah. Jadi Nabi mau makan itu, tapi karena beliau khawatir ini sedekah, beliau enggak makan karena harta sedekah haram bagi Nabi dan keluarganya. Nah, ini pengkhususan gitu loh. Pengkhususan bagi Nabi, bagi selain Nabi, maka itu dimakan. Mabi yang tidak memakan makanan di jalanan itu karena khawatir tentang sesuatu yang berlaku khusus bagi Nabi, tidak bagi umatnya. Ini namanya pengkhususan yang umum. Ya, sedekah itu boleh buat siapa saja, bahkan orang kaya pun boleh makan harta sedekah. Ya, ada orang miskin misalnya bersedekah, dia salah bersedekah kepada orang kaya. Boleh nggak orang kaya tadi makan? Boleh, kalau orang miskin itu, orang tadi bersedekah kepada orang tersebut secara sukarela, dimakan boleh. Ya. Jadi siapapun boleh makan harta sedekah ya, selama dia tidak merebut milik orang lain ya, tidak merebut milik orang lain. Ini sedekah untuk fakir miskin, lalu ada orang kaya ngambil dimakan, itu tidak boleh karena peruntukannya bagi orang miskin ya. Tetapi kalau tidak, siapapun boleh makan harta sedekah kecuali Nabi dan keluarganya. Nah, pengkhususan ini adalah takhsusul 'am bil khas. Pengkhususan ya, hukum dari yang sifatnya umum jadi khusus, khusus bagi Nabi. Nah, dan juga banyak hal-hal yang lain, kekhususan itu tidak hanya berlaku bagi Nabi. Ada banyak dalil-dalil yang menunjukkan sebagian hukum berlaku khusus bagi sebagian orang. Contohnya ya, sutra yang itu diharamkan bagi kaum laki-laki ya. Sutra, pakaian dari sutra itu haram digunakan oleh kaum laki-laki, harir. Tetapi boleh digunakan bagi orang yang terkena gatal-gatal, yang menurut medis itu bisa disembuhkan dengan menggunakan pakaian ya, yang berasal dari sutra. Nah, kalau itu dilakukan oleh seseorang untuk bentuk pengobatan, boleh. Ini takhsis, ini juga bentuk pengkhususan. Ya, jadi sesuatu itu diharamkan tapi dikhususkan dalam kondisi tertentu dan lain sebagainya. Nah, sahabat muslim dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu namanya takhsisul 'am bil khas. Nah, yang dimaksud di sini begini. Ada sebagian orang yang melihat misalnya seorang ulama berhadapan dengan dalil yang mengharamkan sesuatu, loh. Kenapa ulama tadi tidak menggunakan dalil itu? Mungkin dia memahami adanya kekhususan dan ulama tadi berada dalam kondisi khusus tersebut. Seperti contohnya dia mengenakan sutra untuk berobat. Ya, dia tidak mengamalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah, tapi dia mengamalkan kekhususan ya, bahwa indikasi haram yang ada dalam hadis tersebut bagi dia sudah terbantahkan dengan adanya kekhususan. Nah, itu yang dimaksudkan dengan umum dan khusus. Awil mutlak bi muqayyad, atau dalil yang sifatnya mutlak itu kemudian dibatalkan dengan adanya taqyid. Apa arti muqayyad dan mutlak? Nah, ini kita jelaskan dulu secara sederhana. Mutlak itu sesuatu yang tanpa batasan, sesuatu yang tanpa kriteria khusus. Ya, contohnya misalnya sholat sunnah. Sholat sunnah itu ada yang sunnah muqayyadah, ada yang sunnah mutlaqah. Sholat sunnah muqayyadah dan sholat sunnah mutlaqah. Arti sholat sunnah muqayyadah, berarti sholat sunnah, kalau mutlaqah itu kan tidak terikat. Mutlaqah itu tidak terikat dengan kriteria tertentu. Tapi kalau muqayyad kembali kebalikannya, dia terikat dengan kriteria tertentu. Contohnya misalnya puasa. Kita ambil muqayyadnya dulu, bukan mutlak. Karena yang banyak umum puasa itu muqayyad. Muqayyad apa? Artinya ada kriteria khusus dari puasa tadi. Itu namanya muqayyad. Contohnya puasa Senin Kamis. Ya, dilakukan di hari Senin dan Kamis. Nggak bisa diganti Selasa Jumat misalnya. Ya, diganti dengan Kamis Sabtu misalnya, atau Jumat Minggu misalnya, nggak boleh ya. Jumat Ahad misalnya nggak boleh. Kenapa? Karena ada taqyid, ada pengkhususan bahwa itu puasa Senin Kamis. Ya. Itu puasa Senin Kamis. Puasa Daud juga begitu. Sehari puasa sehari enggak. Nggak boleh konsepnya diubah jadi dua hari puasa sehari enggak. Ya. Itu dilakukan sebagai pengganti dari puasa Daud, tidak boleh. Nah, ini namanya puasa muqayyad, puasa yang dijelaskan kriterianya tertentu. Kalau mutlak kebalikannya, tidak ada kriteria tertentu. Ya, jadi orang yang berpuasa yang tidak meniatkan puasa Senin Kamis, tidak meniatkan puasa Daud, tidak. Misalnya jam 10 siang dia belum makan, belum minum. Diriwayatkan dalam hadis bahwa Nabi kalau sampai agak naik hari beliau belum mendapatkan makanan dan minuman, beliau akan mengatakan inni sha'imun, inni idzan sha'im, kalau begitu saya puasa saja ya. Ini namanya puasa mutlak. Puasa mutlak itu sudah enggak memedulikan hari apa saja, pokoknya asalkan pada saat itu dia itu dalam kondisi belum makan belum minum lalu diniatkan puasa, puasa mutlak ya sudah. Jadi bukan puasa Senin Kamis, bukan puasa Daud, bukan puasa yang lain, ini namanya puasa mutlak. Nah, sebagian ulama mengatakan bahwa puasa mutlak ini enggak boleh dilakukan pada hari yang tidak boleh disendirikan, seperti hari Sabtu misalnya. Ya, jadi orang yang tiba-tiba hari Sabtu dia belum makan lalu dia tiba-tiba puasa, itu